Bab hukum kalimat lau, khususnya untuk perkara yang telah lewat. Kalau sudah sebutkan syarat-syaratnya, kapan lau dikatakan harfu syaitan, kapan lau dikatakan sebagai kalimat yang jelek. Pada perkara yang sudah terjadi, kemudian dia mengatakan, coba kalau begini, saya enggak terjadi. Sehingga kalau lau untuk yang akan datang, merencanakan sesuatu, kalau si fulan datang, maka kamu berikan ini padanya. Kalau engkau lulus ujian, hendaklah engkau begini dan begitu. Itu bukan lau harfu syaitan. Ataupun pada dirinya, kalau saya nanti begini, saya akan begitu. Aina wasalna? Qadra aina min hadha wa ra'a ghayruna min hadha ma fihi ibratun. Kata syarih, kami sudah melihat bukti-buktinya seperti itu, dan juga orang-orang selain kami juga melihat kenyataan seperti itu. Ma fihi ibrah, dan itu semua menunjukkan padanya pelajaran. Apa itu? Melihat apa? Nah, belum nyambung dengan yang kemarin. Yaitu ketika kemarin kita berbicara hala katsirun minal muslimina fi zamanina, keadaan kaum muslimin di zaman kita, dan di kebanyakan mereka kalau diberi fitnah atau diberi bencana atau diberi berbagai macam musibah-musibah, mereka imannya karena lemah kurang. Ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak tepat, seperti kalimat munafik. Sehingga dikatakan yunafik kathiran, atau kathirun minhum yunafik. Kebanyakan mereka tadinya mukmin, berubah jadi munafik. Wah, kalau gini ngapain sunah-sunahan? Ini kalimat kufur. Atau malah menyalahkan agama. Inilah akibatnya kalau kita beragama dengan cara yang seperti ini, menyalahkan agamanya. Ila akhirihi, maka tumbuhlah bibit munafik pada mereka. Ikhwan bin a'azakumullah, ucapan ini terbukti atau tidak terbukti? Qad ra'ayna min hadha wa qad ra'a ghairuna min hadha ma fihi ibrah. Penulis telah melihat, selain penulis telah melihat, kita sekarang juga sering melihat orang yang seperti itu. Wa idza kanatil afiyatu aw kana al muslimun dhahirin ala aduwihim kanu muslimin. Kalau saja afiyah, kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan terjadi pada kaum muslimin, atau kana al muslimun dhahirin, atau kaum muslimin dalam keadaan menang zahir ala aduwihim, terhadap musuh-musuhnya, orang-orang tadi masih tetap muslimin. Kalau saja muslimin yang menang, masih muslimin mereka. Tetapi ketika mendapatkan musibah, idahum yang qudunal ahd, tiba-tiba mereka membatalkan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idahum yunafiqun, tiba-tiba mereka berbuat nifaq atau berbicara ucapan-ucapan kufur ila akhirnya. Wahum mu'minuna birrusuli batinan wa zahira. Padahal mereka beriman kepada para rasul secara lahir dan batin. Walakin imanan la yasbut alal mihnah. Tetapi keimanan yang tidak kokoh. Tidak kokoh artinya la yasbut, tidak bisa kokoh ketika ujian. Alal mihnah, ketika diuji. Imannya rapuh, imannya lemah, imannya hanya di ujungnya saja. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah hanya di ujungnya saja. Di sini enggak ada ayatnya, enggak disebut. Baik. Tulis sebagai faedah di footnote-nya atau di pinggirnya atau di bawahnya. Idza asabathum, kalau mereka tiba khairun utma'anna bih, mereka tentram di situ di dalam imannya. Tetapi ketika ditimpa yang selain itu, inqalaba ala wajhih, tiba-tiba dia berpaling dari wajah-wajahnya. Ini berpaling menjadi munafik. Atau paling tidak tumbuh penyakit nifak di dalam hatinya. Walihada yakthur fi haula'i tarkul fara'id. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang sejenis ini yang di perbatasan, ini iman, ini kufur, mereka di perbatasan sini. Agak atas sedikit tapi masih ada iman, tapi di bawah sini dekat dengan kekufuran. Orang-orang yang seperti ini yaktsur fiha ulai tarkul faraid. Mereka sering meninggalkan yang wajib-wajib. Sangat lemahnya iman mereka sehingga berani meninggalkan yang wajib. Wa intihakul maharim. Mereka lancang berani melakukan yang haram-haram karena imannya rapuh. Wa haula'i minal ladina qalu amanna. Orang-orang jenis inilah yang pernah berkata kepada Nabi, kami beriman, bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengatakan kami beriman, tapi bahasanya enggak sopan. Satu. Yang kedua, tidak merasa kalau dia mendapatkan jasa dari Allah dan Rasulnya, tapi sebaliknya. Dia merasa, atau mereka merasa, mereka yang memberikan jasa kepada Rasulullah SAW. Abshir, gembiralah engkau, kami masuk Islam. Loh, emang kalau engkau masuk Islam, engkau yang memberikan kepada Rasul, atau Rasul yang memberikan pada kamu? Terbalik. Rasulullah SAW yang memberikan jasa pada mereka, mengajarkan hidayah. Dan Allah yang memberikan jasa pada mereka, memberikan petunjuk pada mereka. Tapi gayanya salah. Gayanya kalau mereka yang memberi. Dari luar bilik-bilik. Dari luar kamar. Hujurat. Ini kamar-kamar istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah dalam sana. Mereka dari luar menjerit-jerit. Bahkan dalam riwayat memanggilnya namanya saja. Ya Muhammad, ya Muhammad. Gembiralah engkau. Kami masuk Islam. Senanglah engkau. Berapa berarti kesalahan tadi? Satu, tidak sopan manggil-manggil dari luar bilik. Yang kedua, nah, merasa memberikan jasa. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Ya Rasul, katakan pada mereka, kalian belum beriman. Kalian baru masuk Islam. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Karena iman belum masuk kepada hati-hati kalian. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 dan ayat 13-nya dan ayat 12-nya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Di awal sudah disebut oleh Allah Ta'ala disinggung. Nanti di akhir Allah singgung lagi. Di awal sebutkan sesungguhnya ya Rasul, orang-orang yang memanggil-manggil engkau dari balik-balik kamar itu, dari luar kamar dengan tidak sopan, kebanyakan mereka orang yang enggak mengerti. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka orang Bedu, orang Arab gunung yang biasanya kurang berpikir, kurang cerdas, yang tidak la ya'qilun. Artinya maklumi saja, mereka enggak mengerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab itu, amanna, kami beriman. Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami masuk Islam. Mengapa? Lam yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk iman pada hati kalian. Apa buktinya? Yang tadi buktinya. Kalau masuk iman dalam hati mereka, pasti mereka akan berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk pada kami untuk mengikuti jalan ini, agama ini. dan kemudian engkau ya Rasul yang telah memberitahukan kami. Begitu jazakallahu anna wa 'anil muslimina ahsanal jaza. Akan bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Rasulullah SAW, bukan sebaliknya. Ya Muhammad, berterima kasihlah pada kami, kami masuk Islam ini, kami beriman. Kamu belum beriman. Kalian lihat tanda-tandanya, belum beriman. Lam yadkhulil iman fi qulubikum. Ayat berikutnya yang ke-15-nya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah, mereka memberikan man, merasa memberikan jasa. Yamunnun, mengungkit-ungkit jasa. Lihat kami beriman, lihat kami sudah masuk Islam. Senanglah kamu. Yamunnun 'alaika an aslamu. Mereka merasa memberikan man, memberikan jasa kepadamu dengan keislaman mereka. Padahal Allah yang memberikan pada mereka jasa dengan memberikan mereka hidayah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang memberikan jasa pada kalian ketika kalian beriman. Itu pun kalau kalian memang jujur. In kuntum shadiqin. Kalau memang benar beriman, itu pun Allah yang berikan jasa pada kamu. Inilah jenis-jenis yang mudah terbawa fitnah, jenis-jenis yang mudah termakan syubhat, jenis-jenis yang mudah berubah dari mukmin tiba-tiba jadi munafik. Ai al-imanul mutlaq alladhi ahluhu humul mu'minuna haqqa. Makna kalian belum beriman dengan iman yang sesungguh-sungguhnya. Imanul mutlaq, iman yang golongannya adalah mu'minuna haqqa. Belum, kamu belum seperti mereka. Sehingga para sahabat tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ujub dengan keimanan mereka. Kalau ditanya, antum mu'minun? Mereka diam, takut mereka. Sebab kalau mengatakan, ya kami beriman, konsekuensinya yang sangat besar, mereka merasa belum bisa menunaikan seluruhnya. Apa konsekuensi mu'minun? Kamu baca dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Terus alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina. Ini semua konsekuensi orang beriman. Satu. Yang kedua, Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dua, kamu taruh lagi. Yang ketiga, innamal mu'minuna alladzina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Taruh yang ketiga. Semua innamal mu'minuna amal mun, kamu kumpulkan semuanya, kamu ukur dirimu. Apakah saya sudah seperti ini? Kalau dibacakan ayat bergetar hatinya, disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat bertambah imannya, apakah saya sudah sholatnya khusyuk, apakah saya sudah meninggalkan yang lagun, yang sia-sia, apakah saya sudah. Saya yakin semua akan berkata, ya kalau yang begini belum. Sehingga ketika ditanya, antum mu'minun, apakah kalian orang-orang beriman? Mereka diam. Takut untuk menyatakan, iya kami beriman. Sampai ditanya kedua kalinya, antum mu'minun? Masih diam. Sampai yang ketiga kalinya ada seorang yang berkata, itu pun bukan tentang dirinya, tapi tentang mereka, ya Rasulullah, humul mu'minun. Mereka orang yang beriman dan aku bersama mereka. Bukan aku juga beriman, aku bersama mereka. Khamilina azakumullah, alangkah sopannya mereka dan alangkah tawadhu'nya mereka. Berbeda dengan yang tadi orang-orang Arab yang dia dari luar bilik mengatakan, amanna, kami beriman, kami beriman. Lihatlah kami, kami sudah beriman. Gembiralah engkau, engkau berhasil. Engkau begini dan begitu. Kami telah beriman. La, kata Allah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, cukup katakan kami masuk Islam. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwani talabah bil khusus rahimani wa rahimakumullah. Qala inna hadha huwal iman idha utliqa fi kitabillahi ta'ala. Maka yang namanya iman kalau disebut di dalam Quran yang seperti itu tadi, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal a'malu bil arkan. Ucapan di lisan, keyakinan di dalam janan hati, dan perbuatan dengan arkan. Kama dalla alaihi kitab wa sunnah, sebagaimana tunjukkan dalam kitab wa sunnah. Falam yahsul lahum raibun indal mihan, maka orang-orang yang seperti ini kokohnya lam yahsul lahum raibun indal fitan, mereka ini enggak akan goyah, tidak akan terjadi raib, enggak akan terjadi keraguan. Indal mihan, ketika diuji dengan ujian-ujian. Allati tuqalqil al-iman atau taqalqal al-iman fil qulub, tidak akan goyah dengan mihnah-mihnah yang tuqalqil al-iman fil qulub, yang menggoncangkan iman dalam hati. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka kita kembali kepada pembahasan intinya, bahwa manusia sebelum mihnah atau lainnya fitan, ujian yang memberatkan, maka mereka terlihat sama, semua terlihat sama. Mereka sama-sama sholat, mereka sama-sama puasa di bulan Ramadan, mereka sama-sama menyatakan kami muslim, kami beriman, kami muslim, kami beriman. Tetapi apakah Allah biarkan mereka dalam keadaan tidak terbedakan mana yang jujur dan mana yang tidak jujur imannya? Apakah Allah akan biarkan mereka dalam keadaan tidak terbedakan mana yang kokoh imannya dan mana yang setengah-setengah imannya? Tidak. Allah tidak akan biarkan mereka kama antum alaih. Tetapi Allah takdirkan adanya mihnah-mihnah, adanya fitnah-fitnah. Liyamizallah al-khabitha minat-tayyib, agar Allah pisahkan yang jelek dari yang baik. Asalnya terlihat sama, setelah mihnah terbagi dua. Ada yang mu'minuna haqqa, ada yang ternyata munafik. Munafiknya, ada munafikan khalisan yang memang kafir pura-pura Islam. Ada yang khoslatun, ada sifat munafik padanya, walaupun bukan munafikan khalisan. Barakallahu fikum. Mata yadhar, kapan terlihat? Setelah fitnah, setelah ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Pasti diuji. Maka Allah katakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, maka Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Yang dusta imannya munafikin. Kami beriman diuji, kelihatan ternyata pura-pura iman. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan qauluhu wa qad ra'ayna min hadza wa ra'ayna ghayrana min hadza wa fihi ibrah. Qultu wa nahnu kadzalik. Ucapan syarih, kami telah melihatnya, selain kami juga telah melihatnya. Kata yang meringkas, saya katakan, berarti tadi ucapan Syekh Sulaiman, yang meringkasnya Syekh Abdurrahman Al-Usayyib. Wa nahnu kadzalik, kami juga melihatnya. Dan kata yang membacakannya sekarang juga berkata, wa nahnu kadzalik, kita juga melihat. Ra'ayna min dhalika ma fihi ibrah indal ghalabatil adu, kami juga melihat ibrah, pelajaran inda ghalabatil adu, ketika musuh dalam keadaan kuat atau menang terlihat siapa yang mukminun, siapa yang setengah-setengah. Apa itu diantaranya yang beliau lihat? Min i'anatihimul aduwa 'alal muslimin. Di antaranya kami melihat ketika musuh sudah mulai kokoh kuat dan mulai menang, tiba-tiba ada dari kalangan yang mengaku muslimin tiba-tiba berpindah barisan dan membantu orang kafir. Perlu apa? I'anah. I'anatuhumul aduwa 'alal muslimin, justru membantu musuh untuk melawan muslimin. Mengapa? Khawatir, takut terbunuh, takut enggak bisa makan. Wata'an fid din, bahkan mencerca agama. Ini gara-gara Islam. Ini semua sebabnya adalah sunnah. Coba kalau enggak ada sunnah, coba kalau enggak pakai jihad-jihadan. Na'udzubillah min dzalik. Wa idharul adawa wasyamatah. Terlihat pula dari mereka, setelah ujian berat, justru mereka mencerca agama. Wa idharul adawah, dan menampakkan permusuhan, wasyamatah, dan kebencian kepada siapa? Kepada muslimin. Tadinya suaranya Islam, Islam, Islam. Sedikit apa banyak biasanya? Hah? Separuh-separuh. Atau bertiga saja yang munafikin. Hah? Mau saya garis nih sekarang. Terbagi dua. Man yujib. Emang ada dalilnya? Ada. Aktsaruhum fasiqun wa aktsaruhum la ya'lamun. Berarti di sini. Ketika datang ujian, mereka masih tetap memuji Islam, masih tetap membela agama, walaupun mereka sampai sudah tersayat, bahkan hampir mati. Seperti Bilal, tangannya menunjuk, jarinya menunjukkan keesaan dan berkata ahad, ahad. Sampai mati. Atau sampai diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sampai mati siapa? Bukan Amarnya. Nah, Sumayyah, bapaknya, ibunya, dan bapaknya. Yasir. Nabi SAW menyatakan, sabran ala Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguhnya janji Allah pada kalian adalah surga. Bapaknya diikat kakinya ke satu kuda, dan kaki yang lainnya ke kuda yang lainnya. Kemudian dipacu dua kuda tadi ke arah yang berbeda, sehingga robek badannya menjadi dua. Sedangkan istrinya, berarti ibunya Amr bin Yasir, ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Apakah mengeluarkan mereka dari Islam, atau mengejek Islam, atau mengajarkan, mengatakan kalimat-kalimat yang kufur? Tidak sama sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula yang sebelum mereka, yang sebelum Islam, kaum mukminin sebelum zaman Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, menyatakan sungguh orang-orang yang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, min mafraq ra'sih, dari belahan rambutnya sampai seluruh tubuhnya terbelah dua. Ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Dan itu semua la yukhrijuhum min ad-din, tidak mengeluarkan dari agama. Dan itu sedikit. Wa qalilun mahum, sedikit mereka itu. Yang terbanyak adalah mereka-mereka yang ketika sudah ditimpa ujian berat, kalimatnya berubah. Tadinya Islam, Islam, Islam. Begitu sudah berat, yang penting saya bisa hidup. Yang penting saya bisa makan. Apakah mereka sama? Tidak. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ujian paling ringan saja sudah berubah. Kenapa dia berubah? Saya kalau sunah-sunahan gak bisa kerja saya. Ya Allah, baru urusan masalah kerjaan sudah meninggalkan sunah-sunah. Ada yang di atasnya agak kuat, oh gak bisa. Sunah akan saya pegang. ujian lebih berat lagi. Mulai mundur. Ada yang di tingkat ketiga baru kalah. Yang paling puncaknya yang tadi, urusan kematian. Ketika sudah tertumpah darahnya, mulai. Ya, memang ya, bukan Islam saja yang bagus itu, agama lain juga bagus. Loh, kok bisa berubah kalimatnya? Ya, emang Islam tok yang bagus, semua agama baik. Qanibidina azakumullah. Kenapa harus berubah? Karena tekanan musuh. Barakallahu fikum. Ini Qanibidina azakumullah dimaksud di sini, bahwasanya kalau sudah musuh kuat, biasanya orang-orang yang setengah imannya tadi berubah jadi munafik. Berubah jadi munafik. Min i'anatihimul adu wa 'alal muslimin, membantu muslim, membantu musuh melawan muslimin. Yang kedua, mencerca agama, mengejek agama. Yang ketiga, menampakkan permusuhan kepada orang Islam itu sendiri. Memang kalian itu muslimin sendiri yang salah. Kalian itu memang begini, kalian memang begitu. Memang agama Islam ini begini dan begitu. A'udzubillah min dzalik. Atau badlul jiddi fi itfa'i nuril Islam. Atau bahkan bersungguh-sungguh mematikan dan memadamkan cahaya Islam. Kamu muslim apa bukan? Saya muslim. Tapi ya gak bisa dong. Harus adil. Islam maupun kafir. Ya jelas adil si wajib. Apa yang dimaksud olehmu? Maksud saya, jangan hanya Islam yang diajarkan. Ajarkan juga ajaran Kristen, ajaran Hindu, ajaran Buddha. Ajarkan semua. Dan biarkan mereka semua selalu memilih agama. Itu namanya memadamkan cahaya Allah SWT. Wa ghairi dzalika mimma yatulu dzikruh, dan lain-lainnya yang sangat panjang pembahasan kalau mau disebutkan seluruhnya. Wallahul musta'an. Qala al-musannif rahimahullah. Fi sahih, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Apa yang bingung? Ta'jaz. Oh, berbeda di sini. وَلَا تَعْجِزًا. Baik. Halamannya tapi sama ya. Karena ada yang salah cetak kalau enggak salah. Berbeda halaman. Baik, ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, bersungguh-sungguhlah untuk berupaya apa yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jizan. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpa kamu sesuatu, jangan ucapkan law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jangan ucapkan kalau aku berbuat begini niscaya akan begitu, jangan. Tetapi ucapkan qadarullah. Ini takdir Allah, qadarullahi. Dan itu yang lebih tepat daripada qadarullah. Qadar Allah hu, artinya Allah menakdirkan. Tapi ini qadarullah sebagai mudhaf ilaih. Qadarullahi. Wa ma syaa'a fa'al. Ini adalah takdir dari Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan ucapkan law, karena law taftah babu syaitan. Kalimat law akan membuka pintu syaitan. Wabillahi taufiq.